Seorang muslim tidak akan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala meskipun apapun yang menimpa dia. Bahkan dia akan menunjukkan, meniatkan semua bentuk ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surat Al-An'am, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarika lah." Katakanlah, sesungguhnya salatku dan nusuki, yaitu sembelihanku, hidupku dan matiku, semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang memiliki alam semesta. La syarika lah, tidak ada sekutu baginya. Semua bentuk ibadah dari seorang muslim dia niatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Syekh Hafidzullah taala kemudian mengatakan bahwa datang dalam hadis Salman Al-Farisi, sanadnya mauquf hanya sampai kepada sahabat Salman radhiyallahu taala anhu saja, namun memiliki hukum rafa', yakni seperti hadis yang disampaikan langsung oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengingatkan Salman Al-Farisi, seorang bukan orang Arab, orang Persia, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak mempersekutukan Allah, maka dia menjadi ahlul jannah. Sementara Abu Lahab dan Abu Jahal, paman-paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang dekat nasabnya dengan Rasul alaihi salatu wasallam, namun kafir, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dimasukkan dia ke dalam neraka. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Tabbat yada Abi Lahab wa tab, ma aghna 'anhu maluhu wa ma kasab." Apa? Sayasla naran dzat lahab. Wa imra'atuhu hammalat al-hatab fi jidha hablum min masad. Ya. Celakalah dua tangan Abu Lahab dan celaka dia. Tidak berguna baginya harta benda yang dia miliki dan apa yang dia usahakan, dia akan masuk ke dalam neraka yang memiliki kayu bakar, yang memiliki julatan-julatan api yang besar. Demikian juga istrinya yang dahulu membawa kayu bakar untuk menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam, di lehernya diberikan kalung yang berasal dari api yang panas. Kesyirikan menjadikan paman Nabi sallallahu alaihi wasallam dimasukkan ke dalam neraka. Sementara tauhid menjadikan Salman Al-Farisi bukan orang Arab, orang yang jauh, namun dia beriman kepada Allah Azza wa Jalla, dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu mengatakan, ada seorang masuk ke dalam surga karena seekor lalat, sementara orang yang lain masuk ke dalam neraka juga karena seekor lalat. Bagaimana itu bisa terjadi? Salman Al-Farisi mengatakan, ada satu kaum yang memiliki berhala dan mereka tidak akan mempersilahkan dan membolehkan orang melewati tempat mereka kecuali dia menyembelih kurban untuk berhala mereka. Maka lewatlah seseorang, kemudian mereka mengatakan, ayo sembelihlah kurban untuk berhala mereka. Maka dia mengatakan, aku tidak mungkin menyembelih sesuatu untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan, sembelihlah meskipun lalat. Orang tersebut muwahhid tidak mau menyembelih meskipun lalat untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka membunuhnya, kemudian dimasukkanlah orang tersebut oleh Allah Azza wa Jalla ke dalam surganya. Kemudian lewat lagi orang yang lain, mereka juga mengatakan, ayo sembelihlah sembelihan untuk berhala kami. Mereka, dia mengatakan, aku tidak punya apa-apa. Mereka mengatakan, nah, sembelihlah walaupun seekor lalat. Kemudian mereka memberikan seekor lalat kepada orang tersebut untuk disembelih bagi berhala mereka. Akhirnya dia menyembelih untuk berhala mereka. Kemudian dia dipersilahkan untuk melewati kaum tersebut, dan kemudian Allah Azza wa Jalla memasukkannya ke dalam an-nar, neraka, wal-iyadu billah. Jadi meskipun suatu hal yang kecil yang terlihat remeh, namun ketika itu diniatkan untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau ketika itu memang sebenarnya adalah bentuk ibadah ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi penyebab masuk ke dalam neraka. Oleh karena itu, bapak-bapak yang saya hormati, kesyirikan itu suatu hal yang berbahaya. Oleh karena itu kita wasiatkan kepada diri kita dan saudara-saudara kita supaya kita semua berhati-hati dari kesyirikan dengan berbagai macam bentuknya. Tidak boleh kita menggantungkan jimat-jimat, tidak boleh kita bernazar untuk selain Allah, tidak boleh ya kita menyembelih sesuatu untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tidaklah kita meyakini manfaat dan madarat kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua selain Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memiliki kemampuan untuk mendatangkan kebaikan, untuk mencegah madarat. Allah Azza wa Jalla telah menegaskan dalam Al-Qur'an, "Wa idza maridtu fa huwa yashfin, wa huwa alladhi yut'imuni wa yasqin." Apabila aku sakit, dialah Allah Azza wa Jalla yang menyembuhkanku. Dialah yang memberi makan kepadaku, dialah yang memberi minum kepadaku. Maka mari kita bertawakal kepada Allah sebagaimana juga diperintahkan oleh Allah, "Fatawakkal 'ala Allah innaka 'alal haqqil mubin." Maka bertawakallah engkau kepada Allah, sandarkan dirimu kepada Allah, serahkan dirimu kepada Allah, sesungguhnya engkau berada di atas kebenaran yang nyata. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan kepada Allah bertawakallah kalian jika kalian orang-orang yang beriman kepada Allah. Dalam setiap salat kita, kita pun juga mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada engkau ya Allah kami meminta pertolongan. Yang maknanya kita tidak akan beribadah kecuali kepada Allah, kita tidak akan meminta pertolongan kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah ayat yang sangat agung. Maka kita beribadah hanya kepada Allah dan menjauhkan diri dari kesyirikan. Mari kita pelajari tauhid dengan berbagai macam jenisnya, sehingga kita tahu bagaimana mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa tahu mana-mana perbuatan yang termasuk syirik yang akan menyebabkan orang dimasukkan ke dalam neraka. Demikian juga wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan meninggalkan salat dengan sengaja. Di situ dikatakan salatan, maknanya adalah satu salat saja umum. Ya. Meskipun satu salat ditinggalkan dengan sengaja wal iyadu billah, maka menyebabkan dia lepas dari tanggung jawab Allah dan Rasulnya, maknanya adalah dia masuk ke dalam daerah kekafiran yang tidak lagi mendapatkan jaminan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak lagi mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu menyampaikan riwayat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan seseorang yang sudah mati di dalam kuburnya untuk dipukul 100 kali. Maka dia merengek-rengek meminta rahmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai akhirnya dia hanya dipukul 1 kali. Kuburnya penuh dengan api. Maka dia pun kemudian bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, kenapa aku dipukul seperti ini?" Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan kepadanya, "Kamu pernah salat satu salat dengan tidak berwudu. Dan kamu pernah melewati seorang yang dizalimi, namun kamu tidak tolong dia." Nah, dalam riwayat ini orang itu meninggalkan satu salat saja dipukul 100 kali pada asalnya. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dipukul 100 kali dan dipenuhi kuburannya dengan api. Lantas bagaimana dengan orang yang meninggalkan salat sama sekali? Iblis alaihi laknatullah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Kenapa? Sebabnya karena dia tidak mau sujud satu sujud saja yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk sujud, mereka sujud. Iblis pada saat itu tidak mau, maka kemudian dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Fakhruj minha fa innaka rajim wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin. Dengan satu kali tidak sujud, dilarang, diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla, keluarlah kamu dari surga karena kamu terlaknat. Kamu terusir dan engkau akan mendapatkan laknatku sampai hari kiamat. Oleh karena itu ketika ada seorang muslim sujud, ketika membaca ayat sajadah, maka iblis menangis. Dia mengatakan, duhai celakanya diriku, duhai celakanya diriku, aku diperintah untuk sujud, namun aku tidak sujud, maka aku mendapat neraka. Sedangkan Bani Adam diperintah sujud, dia sujud, maka dia mendapatkan surga. Kemudian ditekankan oleh Syekh Muhammad Ahmad Syamlan Hafizahullah Ta'ala, seorang muslim ketika salat, hendaknya dia salat mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dilaksanakan berbagai rukuk yang ada, berbagai rukun yang ada dalam salat itu dengan tenang, dengan tumakninah. Rukuk dengan tumakninah, berdiri dengan tumakninah, sujud dengan tenang. Duduk di antara dua sujud juga dengan tenang, dan semua rukun dilaksanakan dengan tumakninah, apalagi tumakninah juga merupakan rukun daripada salat. Dia salat laksanakan sesuai dengan amalan lahiriahnya, sesuai dengan contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatinya tumakninah melengkapi salat tersebut. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu meriwayatkan sebuah hadis yang diriwayatkan, yang hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Asbahani. Al-Asbahani rahimahullah taala, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ada seseorang yang salat selama 60 tahun namun tidak ada satu pun salat yang diterima dari orang tersebut. Barangkali dia menyempurnakan rukuknya namun tidak menyempurnakan sujudnya. Barangkali dia menyempurnakan sujudnya namun tidak menyempurnakan rukuknya. Maka tumakninah harus diperhatikan, dijaga dalam setiap salat kita, dalam setiap rukun dari salat kita. 60 tahun salat tidak ada yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Sementara kita perhatikan saudara-saudara kita kaum muslimin, masih banyak di antara mereka yang ketika salat terlalu cepat. Kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan anugerah kepada kita sehingga kita menjadi orang-orang yang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, menjadi orang-orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang-orang yang menegakkan salat sebagaimana yang dicontohkan dan diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.